Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mengambil beberapa hadith afanikillah akan tapi telah kita baca bahwasannya hadis-hadis tersebut dhaif, bahkan sebagiannya maudhu'. Dan kita masih pada hadis-hadis tersebut. Qala Ibnu Jama'ah rahimahullah wa 'anhu sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal 'ilma min kulli khalafin 'uduru ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Jadi Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda يحملوا هذا العلم يحملوا أي يحفظوا ويؤدي, itu akan menjaga dan menyampaikan ilmu ini. Dan yang dimaksud dengan ilmu ini yakni ilmu syariat al-islamiyah wa huwa ilmu al-kitab wa sunnah, yakni yata'allamuhu wa ya'malu bihi wa yuballighu. Yang dimaksud dengan ilmu yang datang pujian-pujian dalam syariat al-Qur'an ya ilmu syariat Islam, yaitu ilmu kitab wa sunnah. Dan yang dimaksud di sini adalah dengan belajar dan beramal serta menyampaikan. Dimanapun seorang talib berada apalagi. Nah, dan ini yang harus diwujudkan. Jangan sampai seseorang talib belajar kalau pas di pondok saja, atau ketika berziarah di pondok yang lain dia juga berbeda. Saya ini kan tidak di pondokku. Nah, saya belajarnya kalau di pondokku saja, tidak. Dimanapun dia berada, khanifillah, dia butuh untuk ta'allum. Nah, peluang apapun yang bisa dia dapat untuk belajar. Nah, kemudian beramal dan menyampaikannya. Jangan menunda-nunda pada ketiga perkara ini. Karena sungguh tasrif ikhwani fillah menunda-nunda perkara ini termasuk senjata iblis yang banyak memakan korban. Sebagian manusia ikhwani fillah beranggapan bahwasanya umurnya bisa sampai esok. Bisa sampai 2 pekan lagi, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 1 tahun yang akan datang. Ini keliru. Nah, baik. Ini menunjukkan ada kelemahan dari sisi iman. Nah, terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terhadap datangnya kematian. Seakan-akan dia mendapatkan jaminan sampai waktu yang dia telah rencanakan. Sehingga waktu-waktu yang dia miliki digunakan untuk perkara yang sia-sia. Maka intabihu, hati-hati dari madakhil syaitan, dari celah syaitan dari sisi ini. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Iyakum apa? Wattaswif. Iyakum wattaswif. Fa innahu min junudi iblis. Hati-hati kalian dari taswif, yaitu apa? Menunda-nunda, bernanti-nanti. Mau belajar nantilah. Nantilah terus. Mau menghafal juga nantilah. Mau beramal juga nantilah. Jangan hafal. Hati-hati dari taswif yang seperti ini. Fa innahu junudu iblis. Karena sungguhnya itu adalah apa? Junud, tentara-tentara iblis. Nah, yang banyak memakan korban. Dan kita sendiri ikhwan fillah yakin pada beberapa kondisi termasuk di antara korban-korban iblis dari sisi namun menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda amalan. Nah, yang harusnya sebenarnya dia mampu untuk mendapatkan keutamaan di waktu itu, kemudian dia tunda sehingga akhirnya di saat dia menginginkan tidak bisa. Ini banyak, banyak kita terjadi. Nas'alullah at-tawfiq. Maka tiga perkara ini yaitu ta'allum wal amal wat tabligh. Ini tiga hal yang jangan sampai kita dimanapun kita berada lepas darinya. Nah, karena kehidupan seorang muslim yang memiliki keutamaan dan diberi keberkahan padanya afanifillah, ya antara tiga ini. Antara dia belajar, ya ini merupakan seutama-utama amalan, kemudian beramal atau apa? Menyampaikan. Jangan sampai seorang muslim keadaannya sabah lala. Sabah lala yaitu kondisi seorang yang tidak apa, tidak punya pekerjaan, nganggur. Tidak ada apabila seorang muslim itu nganggur. Naam. Kita kembali ke hadis. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'udud. Akan mengemban atau menjaga ilmu ini pada setiap khalaf. Nah, orang-orang yang adil. Nah, di antara mereka. Yang dimaksud dengan khalaf bitahrik wasukun, yaitu bisa al-khalaf, bisa al-khalfu. Maknanya kullu man yaji'u ba'da man madha illa annahu bitahrik fil khair wa bitaskin fil syar. Ini bagus, faedah bagus secara lughawi ya khawatirkan. Nah, untuk kita membedakan yang diinginkan apakah yang baik atau yang buruk. Nah, mana asalnya khalaf dan khalfu, yaitu semua yang datang ya tayyib setelah generasi yang lewat. Berarti generasi yang datang belakangan. Hanya saja tatkala dia diharokati bitahrik al-khalaf. Nah, itu yang dimaksud adalah pengganti atau generasi yang bagus. Tapi ketika datang dengan sukun al-khalfu, itu na'am, yang dimaksud adalah yang buruk. Ya, generasi baru tapi yang jelek. Hal ini diambil istinbat ikhwanifillah dari na'am, ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala na'am mengatakan fa qallahu min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Pada surat apa? Nah, surat Maryam. Aina Ahmad. Nah, pada surat Maryam tadi khalafun. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Nah, di sini khalfun nah menggantikan ya setelah mereka generasi yang baru. Tapi ketika datang dengan sukun khalfun, ini generasi yang jelek atau yang bagus? Oke. Yang jelek. Nah, yang sifat mereka ini adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat. Nah, fasawfa yalqauna ghayya, dan sungguh mereka akan nah menemui siksa di neraka. Sayyid yuqalu khalafu sidqin wa khalafu su'in. Nah, dan dikatakan secara lughah fadilah ketika orang Arab ingin mentakbirkan pengganti yang bagus khalafu sidqin, dan ketika pengganti yang jelek khalafu su'in. Wa ma'nahuma jami'an al-qarnu minan nas. Tayyib, dan makna dari keduanya secara keseluruhan adalah generasi suatu kurun dari manusia yang datang belakangan. Wal muradu fi hadzal hadits al maktu, dan yang dimaksud dalam hadits ini adalah yang di fathah, yaitu yang bagus. Min kulli khalafin udul. Jadi maknanya ikhwani fillah akan mengemban dan menjaga ilmu ini pada setiap generasi orang-orang adilnya. Ya, orang-orang pilihan, orang-orang yang adil di kalangan mereka. Yang sifat mereka ini yamfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtinin wa ta'wilal jahilin. Yang akan menepis ya dari ilmu syariat ini tahrif dari orang-orang yang melampaui batas, yaitu penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah. Siapa yang akan menepis dan membela syariat dari apa penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah kalau bukan orang-orang yang berilmu? Ai al-mubtadi'in alladzina yatajawazuna fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam anil ma'na al-muradi fayuharrifunahu an jihadihi, yaitu ahli bid'ah yang mereka melampaui batas na'am dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, melampaui batas na'am dari makna yang diinginkan, makna yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan mereka apa? Mereka melampauinya. Ta'in fayaharifunahu an jihadi, kemudian mereka belokkan arah dari makna ayat-ayat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW dari arahnya yang benar. Man wala yaghlu ma idza jawaza al-hadd kama fil mishkan. Dan beliau jelaskan lebih tegas lagi secara bahasa. Nah, man ghala nah, min apa min lebih bagus dari min. Untuk mempermudah kalau seperti ini fanifina, kata ghala yang lu antum kasih kurung. Sehingga yang diinginkan adalah apa? Hikayat. Nah, karena ini menerangkan nah, makna lugawi dari kata ghala yang lu. Jadi yang diinginkan hikayat nam fi'il tersebut. Min ghala yaghlu idza jawaza al-had, diambil dari kata ghala yaghlu apabila melampaui batas. Baik. Jadi sifat generasi yang adil tersebut apabila yang menjaga syariat adalah generasi yang menepis penyimpangan-penyimpangan ahli bidah. Wantihal al-mubtinin. Kemudian sifat yang kedua al-intihal al-iddi'a. Iddi'a syai' li nafsi. Jadi intihal adalah iddi'a syai' li nafsi, yaitu pengakuan terhadap suatu perkara untuk dirinya sendiri. Nah, jadi ngaku-ngaku. Tayyib. Kan bi'ai syi'ri ghairihi au qawlihi li nafsi. Seperti seorang mengaku na'am syair yang dikarang oleh orang lain atau perkataan orang lain untuk dirinya sendiri. Ini namanya intihal. Dan sungguh betapa banyak fanifilah manusia pada zaman ini yang memiliki sifat intihal ini. Dalam bahasa kita masuk di dalam intihal adalah pelakiat. Nah, pelakiat yaitu nah, menisbahkan suatu tulisan atau perkataan kepada dirinya padahal itu adalah tulisan orang lain atau perkataan orang lain. Nah, dia sematkan seakan-akan itu tulisan dirinya. Ini masuk dalam intihal. Ya, mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya. Yani annal mubtila idza takhadha qawlan min ilmina yastadillu bihi ala batinihi aw ya'taza ilayhi ma lam yakun minhu. Naam. Nafa an hadha al-'ilmi qawlahu wa nazzahuhu 'amma yantahilu. Maksud dari hadis ikhwanifillah bahwasanya generasi tersebut yang menepis intihal al-mubtilin, yaitu apa, pengakuan-pengakuan yang batil dari ahlil batil. Baik, itu bahwasanya ahlil batil apabila mereka mengambil suatu perkataan dari ilmu kita, ya, berdalil dengannya atas kebatilannya, atau dia merasa bangga dengan hal tersebut, nah, merasa bangga. Baik, padahal dia bukan termasuk golongan yang pantas untuk membanggakan diri dengan dalil. Maka ahlul ilmi afanifillah menepis na'am semua itu dan membersihkan na'am syariat ini dari apa, pengakuan-pengakuan mereka. Dan sungguh betapa banyak mereka yang mengaku sebagai ahli sunnah. Oleh karena itulah para ulama afanifillah mereka na'am senantiasa menjelaskan kebatilan-kebatilan ahli bid'ah. Dan juga betapa banyak yang mengaku sebagai salafiyun. Na'am mengaku sebagai salafiyun. Sehingga na'am kutub mereka-mereka yang terjun untuk menerangkan kebatilan ahli batil, penyimpangan-penyimpangan mereka. Nah, dari sini afanifillah, kenapa kok para ulama na'am terkadang mereka membicarakan nah, penyimpangan-penyimpangan ahli batil, tidak lain untuk apa, membersihkan syariat dari apa, pengakuan-pengakuan mereka, sehingga manusia tidak kebingungan siapa yang di atas al-haq, siapa yang di atas batil. Nah, karena kalau tidak demikian akan terjadi kerancuan, akan terjadi kerancuan dan tercampur aduk antara yang hak dan yang batil, dan ini nah, tentunya menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan mesti afanifil akan ada suatu golongan yang terus-menerus berjihad di jalan Allah, menerangkan al-haq dan membeberkan kebatilan-kebatilan untuk dijauhi. Wa ta'wil al-jahilin, dan juga apa, menepis ta'wil-ta'wil dari orang-orang jahil terhadap syariat ini. Naam, ai makna al-Qur'an wal hadits ila ma laisa bisawab. Naam, yaitu takwil orang-orang jahil terhadap makna Al-Qur'an dan hadis menuju kepada apa, makna yang tidak benar. Dan ini juga betapa banyak zaman sekarang, naam, bahkan sejak zaman dulu, mereka-mereka yang naam memaknakan Al-Qur'an dan As-Sunnah tapi dengan makna yang batil. Dan ini butuh ahlul ilmi yang menerangkan hal tersebut. Dari sini kita ketahui afanifillah pentingnya seorang mempelajari ilmu dengan kokoh. Nah, pentingnya seorang mempelajari ilmu dengan kokoh. Nah, apa yang Allah mudahkan manfaatkan. Jangan disia-siakan selagi umur kita masih ada. Nah, seseorang terkadang memiliki suatu apa? Suatu rencana. Tapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menentukannya. Nah, menentukannya. Maka sebagaimana dulu telah kita ingat afanifillah, waktu manusia itu hanya cuma tiga. Waktu manusia itu cuma tiga tok. Yang telah lewat, yang bisa untuk kita lakukan ya hanya apa? Menyesali kalau itu buruk dan apa? Memperbaikinya. Kemudian apa? Mensyukuri kalau waktu yang telah lewat kita telah gunakan dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk bertahan dan apa, memperbaiki terus. Kemudian waktu yang akan datang, waktu yang akan datang itu kita hanya bisa apa? Bisa meniatkan yang baik. Tapi apa, jangan terlalu berangan-angan ke waktu tersebut, dalam artian betul-betul yakin sampai pada waktu tadi. Kita tidak ada yang yakin afanifillah bisa sampai esok hari. Tidak ada. Nah, tinggal tersisa satu waktu, yaitu waktu yang kita sekarang berada padanya. Nah, inilah yang wajib untuk kita manfaatkan. Sebagian manusia afanifillah, dan mungkin kita banyak apa? Banyak berangan-angan pada waktu yang belum kita miliki. Nah, yang belum kita miliki waktu tersebut, ya kita yang penting meniatkan kebaikan padanya. Tapi yang menjadi pokok, nah, sekarang adalah waktu yang kita berada padanya. nah, waktu yang kita berada padanya. Dan inilah yang para sahabat radhiyallahu alaihim dan generasi tabi'in serta tabi'in tabi'in betul-betul apa memahaminya dengan benar. Sehingga mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang dimiliki. Karena ini yang kita miliki. Yang telah lewat sudah lepas. Yang akan datang belum tentu kita dapat. Jangan sampai yang kita miliki ini lepas begitu saja. Nah, jangan sampai yang kita miliki lepas begitu saja. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Hadits ini ya ikhwani fillah, nah, datang dari beberapa jalan. Baik. Datang dari Abdurrahman Al-Udri secara marfu'. Taib. Padahal dia seorang tabi'in, berarti haditsnya apa? Mursal. Dan mursal termasuk bagian dari hadits yang dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jalan yang kedua ikhwani fillah datang dari hadits Ali bin Abi Thalib. Tapi pada sanadnya dhaifun jiddan. Baik. Dikarenakan ada perawi yang bernama Muhammad bin Muhammad bin Al-Ash'ath. Dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni ayat min ayatillah. Na'am wada'a dhalika al-kitab, yakni na'am al-ulumiyyat. Ya, ini termasuk jarah yang keras karena dia dituduh memalsukan hadis. Jadi hadisnya sangat lemah. Jalan yang ketiga dari hadis Ibnu Umar, ini juga dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil. Pada sanadnya Na'am Khalid bin Amr Al-Qurashi meriwayatkan dari Layth bin Sa'ad dari Yazid Ibni Abi Habib dari Salim dari Ibni Umar. Na'am Khalid bin Amr ini didustakan oleh Ibnu Ma'in dan dituduh memalsukan hadis. Imam Ahmad mengatakan hadis-hadisnya maudhu', sehingga ini kedhaifan yang parah juga. Kemudian jalan yang keempat dari hadis Jabir bin Samurah, pada sanadnya Sa'id bin Sammak bin Harb. Abu Hatim mengatakan matrukul hadis. Jalan yang kelima dari hadis Abdurrahman bin Amr. Baik. Ini juga ada kedhaifan. Baik, karena badannya tashhif. Diriwayatkan oleh Uqayli dalam Ad-Du'afa, demikian pula Ibnu Abdul Bar. Dari jalan Khalid bin Amr anil Layth ibn Sa'ad an Yazid ibn Abi Habib an Abi Qubayl an Abdullah ibn Amr wa Abi Hurairah. Baik. Di situ terjadi tashhif Yazid ibn Abi Habib dalam riwayat Al-Uqayli menjadi Na'am Yazid ibn Abi Jabalah. Na'am. Dan dalam riwayat Al-Bazzar sahabinya Ibnu Umar. Nah, dari Khalid telah kita lewati ya Khalid Billah bahwasanya dia telah didustakan atau terduduh mendustakan hadis oleh Ibnu Ma'in. Dan kesimpulannya Khalid Billah, na'am hadis dhaif dengan jalan-jalan yang banyak tidak terangkat na'am menjadi sahih. Walaupun sebagian ulama menghasankannya ikhwanillah berdasarkan penguat-penguat. Cuman maknanya jelas ikhwanillah bahwasanya ahlul ilmi lah mereka yang menjaga syariat ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya dari na'am